man qatalahum au qataluhu. Setelah Imam Al-Azhari menyebutkan mengenai hadis-hadis terkait dengan barakallahu fikum perintah untuk al-i'tisam kepada kitabullah, kemudian dilanjutkan dengan bab mengenai dengan iftiraqul ummah, kemudian yang menjadi penyebab umat ini berselisih adalah mengikuti kebiasaan kaum sebelumnya. Setelah itu beliau mulai menyebutkan kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok sempalan yang merusak Islam. Kelompok yang pertama yang beliau sebutkan adalah Khawarij. Iya. Barakallahu fiik. Didahulukan dari penyebutan Rafidhah atau Syiah, karena memang Khawarij secara tarikh, secara sejarah bisa dikatakan lebih awal kemunculannya. Barakallahu fikum. Termasuk kelompok yang pertama kali Mongol. Kelompok yang pertama kali barakallahu fikum muncul membuat kerusakan. Ada beberapa poin yang disebutkan dalam bab. Yang pertama, Dhammul Khawarij, adanya celaan bagi orang-orang Khawarij. Yang kedua, su'u mazhabihim, jeleknya mazhab mereka, jalan hidup mereka, cara mereka berpikir. Yang ketiga, ibahatu qitalihim, boleh untuk membunuh mereka. Yang keempat, sawabu man qatalahum, baik, adanya pahala bagi orang yang bisa membunuh mereka atau orang yang dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Barakallahu fikum, akan mendapatkan pahala. Baik. Apa itu Khawarij? Siapa mereka? Akan kita sebutkan sedikit mengenai kelompok ini. Baik. Dikatakan oleh Al-Syahrustani dalam kitab Al-Milal wa Nihal, beliau mengatakan Khawarij itu adalah kulluman kharaja alal imamil haqq, kulluman kharaja ala imamil haqq alladhi ittafaqat jama'atu alaihi yusamma kharijiyan. sawa'un kana al-khuruj, sawa'un kana al-khuruj fi ayyami sahabah ala a'immatir rasyidin aw kana ba'dahum ala tabi'ina bi ihsanin wal a'immati fi kulli zaman. Intah. Jadi kata Asy-Syahrustani, khawarij itu adalah kullu man kharaja 'alal imamil haq alladhi ittafaqat al-jama'atu 'alaihi, yaitu setiap orang yang memberontak terhadap penguasa yang sah, yang benar, yang disepakati oleh kaum muslimin, dia dinamakan sebagai khawarij. Sama saja apakah dia memberontak di zaman para sahabat pada masa imam-imam yang terbimbing empat khalifah, atau setelah masa sahabat dari kalangan para tabi'in, atau imam-imam setelah itu. Itu khawarij. Ya. Jadi mereka-mereka yang keluar dari ketaatan kepada seorang penguasa yang sah disebut dengan khawarij. Ibnu Hazm memberikan tambahan, keterangan. Wa man wafaqa al-khawarij, wa man wafaqa al-khawarij min ingkari at-tahkim, min ingkari at-tahkim wa takfiri ashabil kabairi wal qawli bil khuruji ala a'immatil jawri, ala a'immatil jawri wa anna ashabal kabair mukhalladuna finnar wa anna al-imamata jaizatun fi ghairi Quraish bahwa khariji. Beliau mengatakan barang siapa yang sepakat dengan khawarij dalam beberapa hal. Yang pertama, ingkar tahkim, mengingkari adanya tindakan tahkim, menjadikan manusia sebagai pemutus hukum dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Iya. Enggak mau. Ya, ketika terjadi sengketa, perselisihan atau pertikaian, mereka tidak mau menyerahkannya kepada manusia. Baik. Dan mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa yang lalim. Dan bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka dan bolehnya kepemimpinan yang besar atau yang tertinggi diambil alih oleh selain dari bangsa Quraisy, maka dia adalah seorang khawarij. Barakallahu. Baik. Iya. Itu merupakan pokok-pokok akidah dan keyakinan orang-orang khawarij. Barakallahu. Sehingga walaupun mereka tidak mengaku sebagai seorang khawarij, kalau memiliki prinsip-prinsip yang sama seperti mereka, maka bisa kita katakan mereka itu atau dia itu adalah khawarij. Iya. Kalau ada orang yang mengkafirkan penguasa kaum muslimin dan menganjurkan kaum muslimin untuk memberontak, untuk mendemo mereka, iya, melengserkan mereka, maka dia seorang khawarij. Barakallahu fikum. Iya. Walaupun dia, barakallahu fikum, menolak, iya, mentah-mentah atau tidak terima kalau dikatakan sebagai khawarij, itu tidak ada ibrahnya. Karena memang yang namanya maling, tidak ada yang mau mengaku sebagai maling. Begitu juga khawarij pada masa ini, barakallahu fikum, tidak mau dikatakan sebagai seorang khawarij. Mereka maunya mengaku sebagai orang yang membela umat, kepentingan umat, barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu khawarij. Poin-poin pokok yang menjadi, barakallahu fikum, abrazu, ya, aqidihim, keyakinan firqah khawarij yang paling nampak jelas, poin-poin yang disebutkan oleh Ibnu Hazm tadi, mengkafirkan pelaku dosa besar, memberontak kepada penguasa, barakallahu fikum, mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka dan tidak mau berhukum dengan hukumnya makhluk, barakallahu fikum. Iya, itu adalah keyakinan mereka, barakallahu fikum. Kemudian firqah ini, barakallahu fikum, memiliki banyak lakab yang disebutkan oleh mereka para ulama. Di antara lakab mereka adalah Al-Haruriyah. Ya, nama lain dari Khawarij adalah Al-Haruriyah. Yaitu nisbah ila harura, nisbah ila harura, ha ra waw ra alif hamzah, harura, maudi'un qaribun minal kufah. Harura itu adalah sebuah tempat yang berdekatan dengan wilayah Kufah. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Jadi nisbah kepada sebuah tempat. Barakallahu fikum. Disitulah, barakallahu fikum, cikal bakal sikti khawarij berkembang biak di daerah Al-Harura. Ya. Jadi orang-orang yang, barakallahu fikum, memiliki pemahaman yang berseberangan, ya, dengan Ali. Jadi awalnya mereka ini adalah dari kubunya Ali. Jadi fitnah Khawarij barakallahu fikum itu berawal dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Iya. Kemudian dari pihak Muawiyah menuntut agar pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan untuk segera diadili. Barakallahu fikum. Namun saat itu Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum berpandangan negara masih belum stabil. Ya, untuk mengadili mereka-mereka yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu adalah perkara yang sangat besar dan akan mengganggu stabilitas negara. Karena yang terlibat dalam pembunuhan tersebut adalah tokoh-tokohnya. Mereka punya kekuatan. Sehingga kalau masih ribut ngurus masalah itu, barakallahu fikum, iya, maka bakal goncang stabilitas negara. Dan juga barakallahu fikum gak gampang, iya, untuk melakukan proses penyidikan itu gak asal tuduh. Sedangkan Muawiyah mintanya cepat, harus segera, barakallahu fikum. Baik, iya, akhirnya terjadilah yang namanya Perang Siffin. Iya, barakallahu fikum. Masing-masing barakallahu fikum memiliki alasan yang digunakan untuk membenarkan tindakannya. Barakallahu fikum. Nah, ketika barakallahu fikum kubu Muawiyah mulai terdesak. Iya. Mulai barakallahu fikum akan kalah, maka Muawiyah mendatangi Amr ibnu al-As. Gimana ini? Kita sudah terdesak. Maka Amr barakallahu fikum memerintahkan kepada sebagian pasukan untuk menampakkan Al-Quran, sekitar 500 pasukan, yang tujuannya adalah untuk mengadakan perundingan. Iya, barakallahu fikum. Iya. Maka dengan segera barakallahu fikum orang-orang Kufah itu langsung menerima. Yang pada saat itu Ali barakallahu fikum masih tawakuf. Iya. Beliau masih memiliki barakallahu fikum syai' padanya. Baik. Apakah ini sebuah niatan yang baik barakallahu fikum atau ada sebuah manuver? Al-Muhim, ketika Ali sedang tawakuf, barakallahu fikum sebagian orang-orang Kufah tadi sudah langsung semangat. Barakallahu fikum. Iya. Sampai akhirnya barakallahu fikum, ya Ali juga didesa untuk mengadakan perundingan. Akhirnya terjadilah perundingan. Barakallahu fikum. Dari kubu Muawiyah mengutus Amr bin Al-As dan dari pihak Ali mengutus Abu Musa Al-Ash'ari barakallahu fikum. Ketika terjadi barakallahu fikum kesepakatan, iya, bahwasanya akan terjadi perundingan. Nah, orang-orang Khawarij di barakallahu fikum yang tadinya mereka ini para qurra, pembaca-pembaca Al-Qur'an, yang tadinya semangat untuk barakallahu fikum mensukseskan, iya, menggulkan terjadinya perundingan, mereka yang pertama kali mengingkari. Barakallahu fikum. Apa ini? Iya. Innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ini namanya tahkimu makhluk, berhukum kepada makhluk. Mulailah mereka memecahkan diri. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan mereka berkumpul di daerah Harura. Di situ barakallahu fikum mulai mereka menghembuskan isu demi isu barakallahu fikum, iya, terkait dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Iya, barakallahu fikum. Baik. Itu salah satu nama mereka. Al-Haruriyah, ma'ruf di kalangan para sahabat. Nama yang lain barakallahu fikum adalah Al-Marifah. Al-Marifah summu bidzalika bisababi khurujihim an jaisy Ali. Mereka dinamakan demikian dengan sebab karena mereka keluar dari pasukan